Yuk, New Nevada, satu tembang lagu kembali kita hadirkan. Rodok dikerasi titik, band goyangnya rodok soweser yang di nyisar ya. Monggo. Iya. Lagu wajib buat goyang pasukan orang.